السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sampai kita pada ucapan penulis, wa'anil irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maw'idhatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Diriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kami nasihat, nasihat yang balighah, yang tinggi, yang dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang air mata ini bercucuran karenanya dan hati bergoncang karenanya. Faqulna, maka kami katakan kepada beliau, ya Rasulullah, kaannaha maw'idhatun muwaddi', seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah pun memberikan kepada mereka wasiatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usikum bitaqwallah was-sam' wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katheera fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadith yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang mengena di hati mereka, yang membuat mereka menangis, yang membuat hati mereka bergetar, maka mereka pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat terakhir dari orang yang akan berpisah. Fa'usina, maka berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah pun memberikan wasiatnya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, dan dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang bekas budak, seorang bekas hamba sahaya, bahkan dikatakan dalam riwayat lain abdun habashi, seorang budak dari Habsyi. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ka'anna ra'sahu zabibah, seperti kepalanya seperti kismis, berkerut-kerut hitam. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan mujadda'ul atraf, dalam keadaan cacat terpotong hidungnya. Tetap kamu dengar dan kamu taat, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang bekas budak yang jelek, yang hitam, yang mukanya berkerut-kerut, yang terpotong hidungnya, cacat. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang banyak, pertikaian-pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wasiat yang ketiga, bahwa nanti kalian akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang baru, yang tadinya tidak ada dalam Islam kemudian ditambah-tambahkan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Wasiat ini wasiat yang amat penting, yang namanya wasiat. Di dalam tafsir disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, al-amrul mu'akkadul muqarrar. Ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-wasiyah adalah al-amr al-mu'akkad al-muqarrar, perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Berarti bukan perintah biasa, tapi pesan yang memiliki ta'kid, yang memiliki tekanan lebih dari sekedar perintah biasa. Yang biasanya orang-orang yang akan berwasiat, dia akan memilih perkara yang paling penting. Kalau seorang yang akan wafat, dia tidak tinggal punya waktu beberapa menit saja, diperkirakan dia sudah tidak kuat lagi dan kemungkinan dia akan mati, tentunya dia akan berwasiat dengan perkara yang paling penting. Ketika Rasulullah SAW diminta wasiat, maka Rasulullah mengucapkan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan kepada Allah. Ini wasiat yang paling penting, wasiat Allah dan wasiat Rasulnya adalah dengan takwa. Maka wasiat-wasiat para salafun salih dan wasiat-wasiat ahlu sunnah rata-rata akan mengatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah as-sam'u wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wasiat pertama berkaitan langsung dengan masalah agama ini, yaitu perkara-perkara agama harus kamu kerjakan, itu takwa. Kamu kerjakan perintahnya, kamu tinggalkan larangannya, dan kamu berjalan di dunia ini dengan mengikuti rambu-rambu yang telah Allah gariskan, itu takwa. Kamu berjalan di jalan yang berduri, kamu ingin sampai ke tempat tujuanmu, apa yang akan kau lakukan? Akan berjalan dengan hati-hati, jangan sampai terkena duri hingga mencapai tujuannya. Itulah ketakwaan. Kamu berjalan di dunia ini menuju keriduan Allah, menuju hari hisab, dengan kamu berhati-hati dari kesesatan, penyimpangan, dosa-dosa, dengan terus memperhatikan hukum-hukum Allah. Itu takwa. Sedangkan wasiat yang kedua berkaitan dengan ketaatan pada penguasa, yang kalau wasiat kedua ini dilalaikan, akibatnya akan rusak dunia. Kalau tadi wasiat ketakwaan dilalaikan, akan rusak agama. Kalau ketakwaan telah hilang, maka dia akan menjadi orang munafik, orang-orang yang tidak peduli lagi dengan agamanya. Kalau wasiat kedua tidak ditaati, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Kalau tidak taat pada penguasanya, memberontak kepada penguasanya, menentang penguasanya, maka yang akan terjadi fitnah. Fitnah yang akan membawa pertumpahan darah dan akan membawa kerugian harta dunia, nyawa, dan seterusnya. Ketika orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah atau mengabaikan wasiat dengan ketakwaan, akhirnya mereka menyimpang dan mereka jatuh ke dalam penyakit nifak. Ketika orang-orang tidak memperhatikan wasiat yang kedua untuk sama wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, untuk dengar dan taat kepada penguasa kalian walaupun dia adalah seorang bekas budak dari Habsyi, ketika wasiat ini diabaikan, maka mereka terjerumus ke dalam model-model khawarij. Khawarij adalah contoh yang jelas, satu golongan yang tidak mendengarkan wasiat Rasul ini, yang tidak mau tunduk kepada wasiat Rasulullah SAW. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menguasai kalian budak dari Habsyi. Khawarij dipimpin oleh manusia terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, yaitu Uthman ibn Affan. Mereka protes. Bayangkan, Uthman ibn Affan, seorang saleh mukmin taqi yang dikatakan manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar, sebagaimana dalam riwayat Ibn Umar yang menyatakan, kunna naqulu wa rasulullahi hayy afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman. Manusia, kami mengatakan dalam keadaan Rasulullah masih hidup bahwa manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Tapi tetap Khawarij ini manusia-manusia yang tidak pernah puas, kaum reaksioner yang tidak pernah puas dengan penguasanya. Jangankan dikasih penguasa yang seperti penguasa sekarang, yang terbaik sekalipun, diberi oleh Allah penguasa seperti Uthman ibn Affan, mereka protes dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dikatakan Uthman ibn Affan lebih mementingkan kaumnya, kabilahnya, sukunya. Uthman bin Affan korupsi, Uthman bin Affan demikian. Datang mereka berbondong-bondong dari Kufah, datang berbondong-bondong dari Mesir, datang dari Iraq, dari Mesir ke Madinah untuk mengepung rumah Uthman dan memaksa untuk turun. Ini demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Jadi demonstrasi itu adalah sunnahnya khawarij. Tidak pantas sunnahnya khawarij untuk dinamakan sebagai jihad. Tidak pantas. Apakah dikatakan jihad padahal yang pertama melakukannya adalah khawarij? Manusia-manusia yang dikatakan oleh para sahabat dengan ahlul bid'ah, yang dikatakan oleh Abu Umamah Al-Bahili dengan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Inilah demonstrasi pertama memaksa Uthman untuk turun, yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman. Ini mereka, kaum-kaum yang dikatakan ghawghaiyun. Ghawghaiyun itu orang-orang yang gak bernilai, orang-orang rendahan, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kejelasan nasab. Ini mereka yang mengepung rumah Uthman, hingga sampai ada seorang yang ingin membantu Uthman ketika ditahan air minum dari Uthman. Air minum gak boleh masuk. Sehingga ada salah seorang istri Nabi yang membawakan air dengan untanya memasuki. Itu mereka mengganggu untanya, memotong pelananya dengan pedang mereka, memotong tali kendalinya dengan unta mereka, kemudian mencerca dan mencemoohkan. Bagaimana? manusia-manusia yang sudah lupa dengan ummahatul mukminin, lupa dengan seorang wanita yang dimuliakan, yang dikatakan ibunya kaum mukminin, mereka lecehkan. Karena apa? Karena masa sudah marah, ya. Sudah terbawa dengan emosi. Ya. Yang berakhir dengan terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Apakah fitnah terbunuhnya Uthman itu berhenti sampai di situ? Tidak. Terjadi fitnah berikutnya, semuanya terkait dengan sebab pertama ini. Ketika pedang kaum muslimin telah mengenai kaum muslimin lagi, ketika pedang kaum muslimin telah mengenai sesamanya, maka enggak akan tercabut lagi sampai hari kiamat. Akan terus terjadi fitnah. Muawiyah radhiyallahu anhu dengan para sahabat dari Syam mendengar Uthman terbunuh, harus kisos. Pembunuh-pembunuh Uthman harus dikisos. Datang mereka dengan pasukan besar dari Syam. Sedangkan di Madinah ternyata sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib. Maka terjadi lagi perbedaan, terjadi fitnah berikutnya. Sebab utamanya Khawarij. Ketika pasukan Syam dengan pasukan Madinah, di antara mereka masih belum terjadi apa-apa, masih tegang. Siapa yang pertama menumpahkan darah? Khawarij lagi. Khawarij yang sembunyi di pasukan Ali menyerang mereka. Terjadilah salah paham yang lebih besar, ya. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib terbunuh juga bukan oleh pasukannya Muawiyah. Terbunuh oleh seorang khariji. Seorang khawarij. Seorang yang mengatakan Ali harus mati, Muawiyah harus mati, dan semua harus mati. Apa kata khawarij? Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir. Dua penengah juga kafir, dan semua pasukan keduanya kafir, dan semua yang ridho kepada mereka kafir. Hadza i'tiqad al-khawarij, keyakinan khawarij, sehingga mereka ingin membunuh semuanya sesungguhnya, tapi Allah takdirkan Ali bin Abi Thalib mendapatkan syahid. Sebab Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan tentang syahidnya mereka, syahidnya Uthman ibn Affan, dan syahidnya Ali ibn Abi Talib, dan syahidnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan ini dengan wasiat yang penting, yang kalau sampai dilalaikan wasiat ini akibatnya besar. Akibatnya adalah pertumpahan darah, akibatnya adalah kekacauan, dan kekacauan ini tentunya tidak disukai oleh semua pihak. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Subhanallah. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah bahwa nanti akan terjadi pertikaian, nanti akan terjadi perpecahan, nanti akan terjadi ikhtilafat, perselisihan-perselisihan. Sekian kelompok, sekian aliran, sekian pemahaman, semuanya ngaku Islam. Kalau sekarang ada seseorang yang mau masuk Islam, bingung. Saya mau masuk Islam, Islam yang mana? Islam apa? Karena banyak. Ini namanya ikhtilafan kathira. Perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda keyakinan. Padahal semuanya ngaku Muslim. Maka pesan Rasulullah SAW, wasiat beliau yang ketiga adalah, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Sunnah inilah sebagai ukuran, ya, sehingga kamu selamat dari perpecahan. Jadi jalan selamat dari perpecahan adalah pegang sunnah. Ini jalan yang paling selamat. Ketika ada terjadi sekian pemahaman, sekian aliran, sekian kelompok, kamu lihat, apa dalil kalian, wahai kelompok pertama? Dalil kami, bukankah perkara ini adalah perkara yang masuk akal? Menurut kami, ya, saya pikir, minggir, ya. Kamu, kelompok kedua, apa alasanmu? Kita harus bisa merasakan kemanusiaan. Ya. Saya rasa ini kejam, ora perasaanmu, minggir. Kamu, apa alasannya? Ini kan begini, semua dengan alasan-alasan yang bukan dengan sunnah. Maka ketika kita lihat seorang yang berpegang dengan sunnah, apa alasan kamu? Kami melaksanakan demikian karena hadithun, haddathana Syi'bi, misalnya. Hadith yang disampaikan kepada kami dari Syi'bi. Beliau mengatakan dari Ibnu Abbas bahwasannya demikian dan demikian. Ini ahlu sunnah. Kenapa kamu mengerjakan demikian? Kami mengikuti Rasulullah SAW dan kami mengikuti para sahabatnya. Inilah ahlu sunnah. Alaikum bisunnah, kata Nabi. Pegang sunnah, kuat-kuat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Dan juga sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus, sunnah mereka adalah memegang sunnah Nabi. Itu sunnah mereka. Jadi jalannya para sahabat dari Khulafa Rasidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum adalah memegang sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengikuti sunnahnya mereka, para sahabat, berarti kita harus memegang sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tentunya dia akan mengikuti sunnah-sunnah khalifah-khalifahnya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah. Audu alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara muhdats. Diperintahkan untuk berpegang dengan sunnah dan diperingatkan untuk hati-hati dari lawannya. Lawannya sunnah adalah kebid'ahan, muhdatsat. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang muhdats. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain dengan syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Karena mengatasnamakan agama, menama-nama sesuatu, mengatasnamakan din, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, ini syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Maka iyyakum wa iyyakum, hati-hati kalian dengan perkara-perkara muhdats ini. Karena sesungguhnya kullu bid'atin dalalah, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini empat perkara yang kalau kita pegang kuat-kuat sebagai wasiat dari Rasulullah SAW, maka kita akan selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Dunia kita aman, akhirat kita juga lurus, tidak menyimpang. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'mal bih illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azil. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali aku akan mengerjakan perkara itu. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku khawatir an azir, aku khawatir aku akan tersesat. Ini terapan Abu Bakar Siddiq terhadap apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah kita bahas tadi, yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. yaitu Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Hati-hati akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Tertimpa fitnah kesesatan, fitnah kekufuran, fitnah dalalah. Hati-hati. Menyelisihi perintah Nabi, terancam fitnah dan terancam adab. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan dengan kalimat ini, sebagaimana dinukil dalam Al-Ibanah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Lastu tarikan syai'an." Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi kecuali aku akan kerjakan juga. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu perkara yang dikerjakan oleh Nabi, aku tinggalkan, aku khawatir aku akan tersesat. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq menerima amanah untuk memimpin sebagai khalifah, maka beliau mengatakan tentara Usamah berangkat. Karena Nabi yang menyuruh, sebelum wafatnya Rasulullah sudah mengirim pasukan itu. Tapi ternyata pasukan belum jauh, Rasulullah telah wafat. Dan kemudian pasukan ini kembali. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan berangkat. Walaupun ada pembicaraan, bagaimana? Bukankah dalam negeri kita? Tidak peduli Abu Bakar. Aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu yang Rasulullah telah mengerjakannya, aku membatalkan sesuatu yang Rasulullah telah memerintahkannya, aku khawatir aku akan tersesat. Kalah pikiran-pikiran, kalah dengan sunnah. Kalau sudah ada sunnah, gugur yang lain. Ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Battah yang menukilkan athar ini dalam kitabnya Al-Ibana berkata, "Hadza ya ikhwani As-Siddiqul Akbar." Ini wahai saudara-saudaraku, seorang yang dijuluki dengan As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatakhawaf 'ala nafsihi Zaid. Beliau mengkhawatirkan atas dirinya penyimpangan dan kesesatan. In huwa khalafa syai'an min amri nabiyhi, kalau dia menyelisihi sesuatu dari perintah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar, manusia yang terbaik, As-Siddiqul Akbar, khawatir akan tersesat kalau meninggalkan satu sunnah. Famadza 'asa an yakun min zamanin adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim. Maka kira-kira apa yang akan terjadi ketika datang zaman ini yang manusia-manusianya memperolok-olokkan sunnah, mencerca sunnah, meremehkan sunnah, sunnah nabiyihim wa bi'ama awamirihi, melecehkan perintah-perintah Nabi. Wa yatabahawna bimukhalafatih, dan berbangga dengan penyelisihan Nabi, berbangga dengan penyelisihan sunnah. Wa yaskharuna bisunnatihi, dan memperolok-olokkan sunnah Nabi. Kira-kira apa yang terjadi kalau Abu Bakar yang mulia, seorang yang terbaik setelah nabinya, mengatakan aku khawatir akan tersesat kalau meninggalkan satu sunnah. Beliau khawatir. Apakah kamu yang jelas di bawah Abu Bakar secara keimanan, di bawah Abu Bakar secara ibadahnya, di bawah Abu Bakar ilmunya, tapi kok gak khawatir kamu akan sesat? Bahkan kamu bukan cuma meninggalkan sunnah, tetapi meninggalkannya, meremehkannya, memperolok-olokkannya, dan kemudian bangga dengan yang selain sunnah. Bangga dengan yang selain sunnah, merasa dirinya punya sesuatu ide yang cemerlang. Saya pikir sebaiknya begini. Itu bangga. Subhanallah, Allah bukakan diri saya ini, Allah bukakan diri saya ini kepada sesuatu yang orang lain tidak tahu, katanya. Na'udzubillah. Seperti ucapan seseorang yang mengatakan ayat Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, seorang tokoh dari tokoh al-irsyad, ustaz ya, sudah meninggal ya. Mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Ja'ilun itu memiliki dua maf'ul, ja'ala syai'an, ja'ala syai'a syai'an, menjadikan sesuatu jadi sesuatu. Tapi di sini baru satu maf'ul, menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Jadi titik-titiknya ini masih ada kemungkinan bisa jadi monyet. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh mereka benar, menjadikan sesuatu jadi khalifah di muka bumi, jadi manusia. Na'udzubillah. Itu dia bangga ya. Sampai dipanggil sama Nur Khalis Majid, sampai apa segala macam dibanggakan. Dan dia mengatakan subhanallah, Allah bukakan kepada saya tafsir sesuatu yang orang lain tidak tahu. Allah bukakan saya kepada pemahaman yang seperti ini ya. Bangga dengan mukhalafah ya. Mukhalafatul Rasul alaih salatu wassalam, mukhalafatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia bangga. Demikian pula orang-orang lain yang mereka memiliki cara dakwah bid'ah, bangga dia dengan cara kita ini, kita bisa menarik sekian orang kepada kelompok kita. Ini jarang-jarang didapatkan kelompok yang seperti kita ini, katanya. Jadi dia membanggakan idenya. Ini ide kita ini tepat. Padahal yang dia pakai adalah cara-cara bid'ah, dakwah-dakwah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Ibn Battah, famadza asa an yakun, kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka kalau sunnah ditinggalkan, diremehkan, dijatuhkan, dicerca, kemudian bangga dengan selain sunnah. Kira-kira apa yang terjadi kalau Abu Bakar meninggalkan, mengatakan kalau aku meninggalkan sunnah, aku khawatir akan sesat. Apalagi ini orangnya bukan Abu Bakar, perbuatannya lebih parah lagi, yaitu memperolok-olokkan sunnah. Nas'alullahal ismah minazzalal. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Perlindungan dari kesesatan dan ketergelinciran. Wa najata min su'il amal, dan meminta keselamatan dari amal-amal yang jelek. Demikian disebutkan dalam Al-Ibanah juz pertama halaman 246. Kemudian berkata pula Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pendapat siapapun bersama sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, tidak perlu pakai, tapi pendapat saya tidak perlu. Jangan ambil pendapat siapapun, dan tidak bisa kita ambil pendapat siapapun. Kalau sudah ada sunnah sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kata Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim dalam Al-A'lam Al-Muwaqqi'in. La ra'ya li ahadin ma'a sunnah. Tidak ada ra'yu kalau sudah ada sunnah. Ini khonif li na'azakumullah, berarti sesungguhnya agama ini mudah. Baca dalilnya, kerjakan. Baca Quran dan sunnah, kerjakan. Lihat bagaimana para salaf menerapkan, kita terapkan seperti itu, selesai ya. Ngikut, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan ngada-ngada. Cukup, faqad kufitum, faqad kufitum. Cukup bagi kalian ya. Cukup, ngikut saja. Lebih gampang ngikut apa lebih gampang nyari sendiri? Gampang mana? Gampang ngikut. Ngikut, mudah ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasulullah dalam hadisnya, dan bagaimana penerapan para salafus saleh, kerjakan seperti itu, ngikut. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, telah tercukupi kalian dengan itu. Tapi subhanallah, manusia malah memilih yang susah. Mari kita bicarakan, diskusi dalam satu sekolahan, dalam satu universitas di Jogja, IAIN, ada diskusi. Berdebat mereka, berdiskusi. Menurut saya pikir, saya rasa. Kemudian ada seseorang di situ, mahasiswa yang sering mendengar kajian-kajian. Maka dia mengatakan, dalam masalah itu ada hadis mengatakan begini. Bicara, pembicaraan yang kedua. Dalam masalah ini, ada riwayat yang sahih dalam Bukhari demikian. Demikian. Selesai. Perkara yang ketiga, begitu lagi. Perkara yang keempat, mereka marah. Kamu jangan bawa hadis terus. Kalau kamu bawa hadis terus, kita gak bisa diskusi. Aneh kan? Ya. Aneh. Ya. Kalau kamu sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit ayat, hadis, ayat, hadis, kita gak bisa diskusi. Loh, tujuan utamanya itu apa sih? Diskusinya apa amalnya? Seminarnya apa amalnya? Mana yang lebih penting? Bagi mereka-mereka itu, yang paling penting adalah seminarnya, ngomongnya, cuap-cuapnya, itu yang lebih penting. Sehingga ketika ada orang yang bawa dalil, ayat lagi, hadis, ayat, hadis, dia malah marah, mereka malah marah. Bagaimana kita bisa diskusi? Kalau sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis. Inilah, ikhwan fillah na'azakumullah, anehnya kaum yang dicekoki dengan ilmu kalam, ilmu mantik. Dia bangga dengan mantiknya, bangga dengan ilmu kalamnya, terus ingin praktik untuk kalam mantiknya, sehingga mereka senangnya seminar. Kalau sudah diputuskan dengan keputusan Allah dan Rasulnya dan disampaikan keputusan Allah dan Rasulnya, mereka tidak senang. Waduh, ini kita nggak bisa seminar kalau udah ada jawabannya. Ini khonifrina azakumullah, orang-orang yang lebih mementingkan ra'yu daripada dalil, lebih mementingkan hasil diskusi daripada dalil. Padahal para salaf sudah mengingatkan, la ra'ya li ahadin ma'a sunnah. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah. Diriwayatkan dari Abi Qilabah bahwa beliau berkata, idza haddatsa ar-rajul bis sunnati faqala da'na min hadza wa hat kitaballah fa'lam annahu dhal. Kata Abu Qilabah rahimahullah, kalau engkau mengajak bicara seseorang dengan hadis, dengan dalil, kemudian orang itu menjawab, da'na min hadza wa hat kitaballah, tinggalkan kami dari yang gitu-gitu, coba bawakan kepada kami dalil dari Al-Quran. Kalau ada yang bilang begitu, fa'alam annahu dhal, ketahuilah kalau orang itu sesat. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima sunnah. Disampaikan hadis, jawabannya apa? Tinggalkan yang demikian, coba terangkan pada kami Al-Qurannya, ayatnya mana, begitu. Ini kena semua, selain ingkar sunnah, juga semi ingkar sunnah kena. Kita sampaikan dalil dari hadis, haramnya emas dan sutra bagi laki-laki, ini hadisnya haram, haramun ala dzukuri ummati. Sebentar, jangan hadis, coba ayatnya ada enggak? Loh, emangnya hadis ini bukan dalil? Emangnya ucapan Rasulullah itu bukan hujjah? Kamu masih tanya ayatnya? Ya, sekian puluh ayat yang menyatakan taati Rasul, taati ucapan Rasul, taati perintah Rasul. Hati-hati kalau menyelisihi perintah Rasul, diancam kalau menyelisihi perintah Rasul dengan adab, diancam dengan sekian ancaman. Banyak. Berarti orang ini dol, sesat. Dikira kalau hadis-hadis itu bukan hujjah, bukan dalil. Had kitab Allah katanya. Orang yang tidak mau menerima sunnah karena meminta ayat, dianggap oleh Abu Qilabah sebagai dhal. Bagaimana kira-kira orang yang tidak mau menerima sunnah dan tidak mau menerima ayat, tapi pengennya sesuatu yang bisa diterima oleh akal? Kan banyak, kasih ayat, kasih hadis. Coba sebentar, saya gak bisa paham, gak bisa enggak bisa menerima ayat dan hadis ini. Coba terangkan sebabnya dari sisi akal supaya saya bisa paham. Minta diterangkan secara akli. Ini lebih parah lagi. Imam Dzahabi ketika menukil ucapan Abu Qilabah tadi, beliau menambahinya, wa idza ra'aital mutakallim al mubtadi' yaqul, kalau engkau melihat seseorang mutakallim, ahli kalam, orang-orang yang pakai mantik-mantikan, faman tapak taman tok faqat tazandaq, barang siapa yang bermantik dia jadi zindiq, jadi orang sesat. Barang siapa ada orang zindiq mutakallim mubtadi' berkata kepadamu, da'na min kitabillah wal ahaditsil ahad, tinggalkan dari kami ayat-ayat Al-Qur'an, tinggalkan hadis-hadis ahad, wahad, hatil aql, fa'lam annahu Abu Jahal. Kalau ada orang seperti itu, ketahuilah, fa'lam annahu Abu Jahlin, ketahuilah kalau dia itu Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Dikasih dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak mau. Wahatil aql, saya sampaikan kepada seseorang, ini dalilnya, bahwasanya riwayat-riwayat tentang masalah Dajjal. Di antara riwayatnya ada riwayat seseorang sahabat yang sempat terdampar di satu pulau, kemudian ada yang binatang yang bisa berbicara, kemudian itu dia menolak dengan kalimat, tapi semua sudah diselidiki di dunia ini oleh para profesor-profesor, para peneliti-peneliti, enggak ada satu jengkal pun di dunia ini kecuali sudah diselidiki. Di mana itu binatang yang bisa berbicara? Di mana Dajjal diikat? Di mana itu? Coba terangkan secara akal. Tidak masuk akal ini. Kalau ada orang yang demikian dikasih dalil dengan ayat, dengan hadis, menolak dan minta sesuatu yang makul atau minta pendapat akal, fa'lam annahu Abu Jahal, ketahuilah kalau dia adalah bapak kebodohan. Apalagi kaum-kaum sufi yang kata Imam Dzahabi selanjutnya, wa idza ra'aita salik at-tauhid yaqul, kalau ada seseorang yang menjalani jalannya sufi wahdatul wujud berkata, da'na minan naqli wa minal aqli. Orang sufi lebih parah lagi, ayat dan hadis tidak mau terima, akal pun tidak mau terima. Da'na minan naqli wal aqli, tinggalkan nukilan-nukilan, nas-nas Quran Sunnah, tinggalkan akal-akalan, tinggalkan semua. Wahatid dhawq wal wujd, coba berikan kepada kami, rasakan dengan hati kita perasaan. Coba kamu rasakan, pakai perasaanmu. Masa sekejam ini Islam, masa di bawah mata kaki findar. Coba rasakan, perasaanmu kamu pakai. Kalau ada orang kayak gini, katanya Imam Dzahabi, fa'lam anna iblis qad dhahara bi surati bashar, ketahuilah kalau dia adalah iblis dalam bentuk manusia. Au kalau tidak, kalau bukan iblis dalam bentuk manusia, au qad halla fi, atau iblis telah merasuk di dalamnya. Syaitan telah merasuk di dalamnya. Fa in jabun tafahrub, kalau engkau takut lari. Kalau engkau takut dari dia, tinggalkan. Lari kamu dari dia. Dan kalau kamu berani, wa illa fasra'hu wabruk ala sadrih, kamu lawan dia, kamu jatuhkan dia, kamu duduki dadanya dan bacakan ayat kursi, ruqyah, biar syaitannya pergi. Kemasukan jin kali. Dikasih ayat tidak mau nerima, dikasih hadis enggak mau nerima, bahkan menyatakan akal pun tidak mau nerima. Tinggalkan masalah akal-akalan, nas, dalil dan sebagainya, tinggalkan. Sekarang Allah telah memberikan perasaan kepada kamu dan kepada kita. Kita Allah diberi oleh Allah perasaan, dan perasaan hati ini murni. Coba bayangkan, rasakan, apakah Allah itu sekejam itu pakaian di bawah mata kaki langsung diazab? Tak mungkin. Coba pakai perasaanmu. Jadi yang satu, coba pakai akalmu. Masa ayat kayak hadis kayak gini bisa kamu terima padahal tidak jelas, tidak masuk akal? Mustahil. Pakai akalmu. Coba tinggalkan nas-nas ini. Akal kamu kok pakai? Mungkinkah yang demikian menurut akalmu? Ini sudah dikatakan oleh Imam Dzahabi sebagai seorang yang sesat, atau dikatakan juga oleh beliau dengan kalimat Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Apalagi kaum sufi wahdatul wujud yang tidak mau menerima nassan minal Qur'ani wa sunnah, dan tidak mau menerima pula penjelasan secara akal, tapi dia mengatakan coba pakai perasaan, adzauq wal wujud dan sejenisnya. Fa'alam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar aw qad halla fi, bisa jadi dia iblis yang menjelma jadi manusia, atau dia adalah orang yang dimasuki syaitan, diraksuki syaitan. Maka kalau kamu takut lari, kalau kamu berani jatuhkan dan rukyah, baca ayat kursi. Ikhwani fillah na'azakumullah, kelompok-kelompok, aliran-aliran sesat seperti ini, subhanallah, ada ya. Ajaib. Ada kelompok yang kayak gini ini. Padahal jelas yang namanya Islam adalah dengan syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang konsekuensinya harus tunduk taat kepada Allah, yang berarti tunduk taat pada Quran, dan harus pula tunduk taat kepada Rasulullah. Itu konsekuensi dari syahadatain. Kok bisa ada kelompok yang mengatakan tinggalkan nas, gak bisa kita terima nas-nas ini kecuali kalau masuk akal, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Imam Syafi'i, akhbarani Abu Hanifah ibn Sammak ibn al-Fadl al-Shihabi قال حدثني ابن أبي الذئب ابن أبي الذئب عن المقري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عام الفتح, bahwa Rasulullah SAW berkata di dalam perang Fath, yani dalam perang Fathu Makkah, من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله قود. Barang siapa yang terbunuh salah seorang dari keluarganya, maka dia diberikan dua pilihan. Silakan memilih qisas dan silakan memilih tebusan. Kemudian Abu Hanifah tadi, Ibn Sammak tadi, faqultu li Ibn Abi Dzib, aku berkata kepada Ibn Abi Dzib, ata'khudhu bihadha, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Ya Abul Harith, wahai Abul Harith, fa daraba sadri wa saha 'alayya siyahan katsira wa nala minni, maka beliau memukul dadaku dan menjerit dengan suara yang keras atasku, siyahan katsira, dan terus mengucapkan kalimat-kalimat marah, wa nala minni, dan menyakiti aku. Waqala, di antara ucapannya, uhadditsuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudh bihadha, aku meriwayatkan dari Rasulullah kemudian kamu berkata apakah kau sependapat dengan ini? Kenapa beliau marah? Karena pertanyaan itu pertanyaan yang kurang ajar ya. Hadis diriwayatkan dari Nabi, pakai ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Loh kok, apakah engkau mengambil hadis ini? Ya jelas, kami meriwayatkan hadis itu berarti kami memakai hadis ini dan kami wajib untuk mentaati Rasul. Kalau sudah ada hadis yang sahih, enggak perlu pakai ditanya, kamu sependapat enggak dengan hadis ini? Dikira saya Nasrani, kok enggak sependapat dengan hadis Nabi? Naam, akhudhu bihi wa dhalika al-fardu alayya wa ala man sami'ah. Iya, aku mengambilnya dan itu merupakan wajib, merupakan kewajiban atasku dan atas orang yang mendengarnya. Jadi pertanyaan tadi, pertanyaan yang kurang ajar. Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ya harus. Harus pendapat. Dia marah menjerit dan memukul dadanya sampai mengatakan, apakah kau katakan terhadap hadis? Apakah kau sependapat dengannya? Wallahi aku sependapat dengannya, wajib atasku dan orang yang mendengarnya wajib menerima hadis ini. Inna allaha ikhtara muhammadan minan nasi fahadahum bih wa ala yadai. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara manusia. Fahadahum bihi wa ala yadai. Maka Allah beri petunjuk manusia melalui sebab dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ikhtara lahum ma ikhtara lahu wa ala lisanihi. Dan Allah pilih untuk mereka manusia apa yang Allah pilih untuk nabinya dan melalui lisan nabinya. Fa'alal khalqi, maka pada setiap makhluk untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'i'ina, dengan taat. Au dakhirina la makhraja li muslimin min dhalik. Tidak ada jalan keluar lain, tidak ada pilihan lain bagi setiap muslim dari perkara ini. Harus terima. Qala, wa masakata hatta tamannaitu an yaskut. Kata beliau, kata si penanya tadi, sungguh beliau tidak mau diam, terus mengatakan, memarahi terus sampai aku berharap moga-moga mau diam. Karena ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Demikian marahnya. Oleh Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin telah sepakat secara ijma' bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan siapapun. Ini Imam Syafi'i menukil ijma', sepakat secara ijma' kaum muslimin. Naam, karena mereka membaca ayat Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Karena mereka membaca, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang ayat-ayat ini sudah dibahas, semuanya menunjukkan kalau ada sunnah dari Rasulullah SAW yang terbukti sahih dari beliau secara ilmu hadis, maka wajib diterima dan tidak boleh ditinggalkan karena ucapan siapapun. Enggak boleh ditinggalkan karena rapat guru, enggak boleh ditinggalkan karena rapat direksi, enggak bisa ditinggalkan karena keputusan fulan wa'alan, enggak bisa ditinggalkan karena ucapan-ucapan tokoh bid'ah, enggak bisa. Kalau sudah ada hadis yang sahih, terbukti sahih menurut ahlul hadis dengan cara ilmu hadis yang ilmiah, maka tetap harus kita pegang sunnah itu. Tidak boleh kita tinggalkan karena ucapan siapapun. Demikian Imam Syafi'i menukil ijma', menukil kesepakatan ulama. Berkata Al-Humaidi, warawa Asy-Syafi'i yauman haditsan. Imam Syafi'i pada suatu hari meriwayatkan hadis. Faqultu, maka aku katakan, kata Al-Humaidi, atakhudhu bihi, apakah kau sependapat dengannya? Seperti kejadian kepada Ibn Abi Dzi'ib, ditanyakan kepada Imam Syafi'i, atakhudhu bihi, apakah kau mengambil hadis ini? Maknanya, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Hadis sahih, dipertanyakan apakah kau sependapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i juga marah. Ra'aitani kharajtu min kanisah aw 'alayya zannar Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haditsan la aqulu bihi. Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Atau engkau melihat dalam gamisku ini ada sabuknya? Karena perbedaan gamisnya muslimin dengan gamisnya Nasrani, bahwa gamis Nasrani itu ada sabuknya di pinggangnya, ada ikatan talinya atau ada sabuknya. Ya, seperti yang dipakai oleh paus-paus ya. Nah, pendeta-pendeta. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat di gamisku ada sabuknya sehingga kau kira aku Nasrani? Sehingga ketika aku mendengar hadis dari Rasulullah, aku tidak sependapat dengannya. Tentunya, seorang Muslim, ha anadha kharajtu min masjidil muslimin, dalam riwayat lain. Lihat aku, aku keluar dari masjidil muslimin, sholat bersama kaum muslimin dan berkiblat dengan kiblatnya kaum muslimin. Apakah aku mendengarkan hadis dari Rasulullah kemudian aku tidak sependapat dengan ucapan Nabi? Tak mungkin. Seorang mukmin harus sependapat dengan hadis. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau ada keputusan dari Allah dan keputusan dari Rasulullah, tidak pantas bagi mereka untuk memilih yang lain. Tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali nerima, sepakat dengan hadis itu. Su'ila Syafi'i 'an mas'alatin. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu masalah. Ketika ditanya tentang satu masalah, beliau menjawab dengan hadis, dengan riwayat, karena beliau memang ahlul hadis. Rawa fiha kadza wa kadza 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian, dibawakan riwayat. Si penanya tadi berkata, "Ya Aba Abdullah, taqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, apakah engkau berpendapat seperti ini, seperti hadis ini? Farta'ada Syafi'i, Imam Syafi'i sampai bergetar. Wantafadha, dan kemudian menggelembung urat lehernya, marah. Faqala ya hadza, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni? Idza rawaitu an Rasulillah alaihi salatu wassalam haditsan lam falam aqul bih, ya hadza, langit mana yang akan menaungi aku, bumi mana yang akan aku pijak kalau aku mengucapkan ucapan Rasulullah kemudian aku tidak sependapat dengannya? Langit milik Allah, bumi-buminya Allah, kalau aku tidak sependapat dengan utusan Allah, bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku mengucapkan riwayat dari Nabi kemudian aku tidak sependapat dengannya? Ini menunjukkan prinsip beliau rahimahullah, prinsipnya Imam Syafi'i. Kalau kalian adalah Syafi'iyul madhab, mengaku madhab Syafi'i, maka peganglah prinsipnya Imam Syafi'i. Kalau ada sunnah, maka pendapat siapapun tidak bisa diterima, harus memegang sunnah ini. Bahkan kita harus sependapat dengannya. Naam ala sam'i wal basar. Iya, dengan mata dan telinga. Artinya taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lihat, kami taat. Demikian pula Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dia berkata, man radda hadisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, disampaikan hadis ditolak, tapi saya pikir, yang satu menolak tapi saya rasa, yang satu lagi menolak tapi fulan, yang lain lagi menolak tapi sejak turun temurun begini. Menolak dengan akalnya, menolak dengan perasaannya, menolak dengan ucapan fulan wa'alan, menolak dengan taklid, menolak dengan alasan adat istiadat. Barang siapa yang menolak hadis Nabi, maka dia ala syafah halakah, dia di pinggir kehancuran, sebentar lagi binasa. Di pinggir jurang kehancuran, ala syafa jurufin har fanhara bih, di pinggir jurang yang akan menjerumuskan dia ke dalamnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajul yat'an fil athar aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-islam wa la tashukku annahu sahibu hawan mubtadi'. Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, kalau engkau mendengar seseorang mencela riwayat atau menolak riwayat hadis atau menginginkan yang selain riwayat, selain hadis, maka ragukanlah keislamannya. Sampai Imam Al-Barbahari mengatakan, ragukanlah keislamannya, karena dasarnya Islam syahadatain, dan syahadat yang kedua Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu konsekuensinya harus menerima semua riwayat dari Nabi yang sahih, menerima ucapan Nabi. Maka kalau engkau mendengar ada orang yang mencerca asar, menolak asar, menolak riwayat-riwayat, meremehkan riwayat-riwayat, maka ragukanlah keislamannya. Dan tidak ragu kalau dia adalah sahibu hawan mubtadi', dia adalah ahlul hawa mubtadi', ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Jadi kalau ahli bid'ahnya pengikut hawa nafsunya, enggak ragu, jelas dia pengikut hawa nafsu. Tapi keluar dari Islam atau tidak, ini yang meragukan, Islam atau bukan. Fattahimhu 'alal Islam, ragukanlah keislamannya. Wala tashukku, dan jangan ragu kalau dia adalah pengikut hawa nafsu. Disampaikan ucapan nabinya sendiri ditolak. Lo emang saya yang mengucapkan ma asfala minal ka'baini fa finnar? Saya? Bukan. Para ahlul hadis meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan satu hadis, bukan dua hadis, sekian hadis, bahwa apa yang di bawah mata kaki finnar. Man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, dan sebagian hadis tidak menyebutkan sombong, menyebutkan ma asfala minal ka'baini fa finnar, atau izarul mu'min ila nisfi saq, pakaian seorang mukmin adalah setengah betis. Dijelaskan dengan sederhana, izarul mukmin ila nisfi saq, pakaian seorang mukmin setengah betis. Fa in aba, kalau menolak silakan di bawahnya, boleh, silakan di bawahnya lagi, silakan di bawahnya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar, dan apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Kok dibantahnya dengan perasaan? Tapi rasa-rasanya enggak mungkin sih, masa pakaian lebih saja masuk neraka? Masa pakaian lebih saja diazab finnar? Masa Allah sekejam itu? Astagfirullah. Jahil ibnu jahil ibnu jahil. Bodoh, turunan orang bodoh. Yang berbicara ini bukan saya. Kalau kamu menolak ucapan saya, menolak ucapan manusia, masih ringan. Tapi ini ucapan Rasulullah. Mau kamu mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, masa sih Allah akan mengazab orang? Mau begitu? Dipenggal kamu oleh Umar bin Khattab. Kalau ada Umar bin Khattab di situ, kamu berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa ma'asfala minal ka'bini fa'finnar? Masa sih Allah sekejam itu? Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Bisa jadi dipenggal oleh Umar bin Khattab. Menentang Nabi. Ikhwanifidin a'azakumullah. Maka kata Imam Ahmad, ala syafa halaka, dia di pinggir kehancuran. Dan kata Al-Barbahari, bahwa itu orang pengikut hawa nafsu, pengikut seleranya sendiri. Pokoknya saya tahu apa yang ku mau, yang penting puas. Itu prinsipnya, prinsip hawa nafsu, prinsip hawa. Sehingga semua yang tidak cocok dengan hawa nafsunya akan dia tolak dengan alasan-alasan. Tapi saya pikir ini tidak tepat, tapi saya rasa ini enggak seperti itu. Ditolak hadis-hadis dengan ra'yunya. Fahuwa sahibul hawa mubtadi'. Qala Abu Qasim Al-Asbahani, fa ahli sunnah, qala ahli sunnah minas salaf, idza ta'ana ar-rajul 'ala al-athar yanbaghi an yutaham 'ala al-islam. Ternyata bukan cuma Imam Al-Barbahari, Abul Qasim Al-Asbahani juga mengatakan ucapan yang senada. Dengan mengatasnamakan Ahlus Sunnah lagi. Berarti bukan ucapan dia saja, tapi ucapan banyak ulama. Qala Ahlus Sunnah minas salaf. Berkata Ahlus Sunnah dari kalangan salaf, barang siapa yang mencela riwayat, yang mencerca riwayat, maka tuduhlah keislamannya. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Apa yang diriwayatkan dari athar para ulama, dari kalangan sahabat dan tabi'in, dari kalangan ahlul hadis, bahwa mereka semuanya mengajarkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah. Kalau sudah datang sunnah kepada kita dengan riwayat yang sahih, maka tidak ada pilihan lain. Tidak ada khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain dari urusan kita kecuali sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada sunnah, sudah ada riwayat yang sahih yang datang kepada kita, maka tentunya tidak ada pendapat manusia manapun yang bisa mengalahkan pendapat sunnah ini. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapakah Ustaz Jauhari dari Solo? Apakah manhajnya sekarang? Siapa temannya sekarang? Sesungguhnya inti permasalahan yang saya anggap paling besar adalah permasalahannya Nu'aim. Ya. Siapa itu namanya Ustaz Nu'aim? Atau Na'im? Ya. Yang dia ngajar di pondoknya Ahlul Bid'ah bersamanya Ahlul Bid'ah. Ya. Yang jelas berbagai macam kebid'ahan, kemaksiatan banyak di dalamnya. Nah, kemudian sudah kita tanyakan kepada syekh, kepada ulama. Ya. Di antaranya dijawab oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Jawab pula oleh Syekh Yahya tentang kesalahan dia dan harusnya dia keluar. Ya. Tetapi masih tetap di tempatnya dan dibela oleh Jauhari CS. Ya. Sehingga itu saja yang sedang kita peringatkan mereka untuk taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada manhaj Ahlus Sunnah, kembalilah kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Jangan karena kamu dibayar, ya, digaji oleh salah satu yayasan dana bantuan, kemudian diutus kamu ngajar di sini, nurut. Ya. Jangan. Ya. Kalau memang itu adalah tempatnya Ahlul Bid'ah, dan di sana adalah tempatnya berbagai macam kebid'ahan dan kemaksiatan, maka tidak barokah dakwah kamu. Dakwah di tempat lain banyak. Dan yang membutuhkan dakwahmu itu banyak. Bagaimana menasihati perokok yang sebagian besar menganggap bahwa merokok itu tidak apa-apa, padahal jelas-jelas itu termasuk perbuatan zalim, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, merokok itu haram dengan jelas keharamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan al-khaba'ith. Menghalalkan at-tayyibat dan mengharamkan al-khaba'ith. Sekarang tinggal tanya, rokok itu tayyibat apa khaba'ith? Karena sudah ada dalil-dalilnya tentang masalah halalnya tayyibat dan haramnya khaba'ith. Bagaimana rokok itu tayyibat atau khaba'ith? Maka jawabannya sudah diikrarkan oleh mereka di dalam kotak-kotaknya. Rokok merusak kesehatan. Peringatan pemerintah. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Di negeri-negeri barat pun, di negeri kafir pun, di negeri-negeri Arab pun sama. Mudirrun lis-sihah, merusak kesehatan. Berarti sepakat. Muslimuhum wa kafiruhum. Kafirnya dan muslimnya sepakat kalau ini jelek. Terus dihalalkan dari sisi mana? Ya. Kalau sudah jelek, mutafak alaihi indan nas. Mutafak alaihinya indan nas. Ya. Manusia semua sepakat kalau itu jelek. Kecuali man syadda. Kecuali yang nyeleneh sendiri. Yang berbeda sendiri. Ya. Maka kalau sudah jelek, maka masuknya khaba'ith, wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Cukup, dengan itu aja sudah cukup. Masalah hari raya, sebagian berhari raya tidak bersama pemerintah, sebagian tidak puasa lagi dan berhari raya bersama pemerintah, sebagian tetap berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Nah, ikhtilaf itu sejak zaman para ulama sudah terjadi ikhtilaf seperti itu, dengan tiga pendapat juga. Nah, yang jelas yang menyatakan bahwasanya berbuka dengan hilal juga memakai hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi, yang bersama pemerintah juga dengan dalil ya as-sawmu yawma yusumun wal fitru yawma yuftirun dan seterusnya. Yang rajih wallahu alam adalah tetap bersama penguasa, sementara ini yang rajih adalah tetap berhari raya bersama kaum muslimin secara umum. Bagaimana caranya supaya bersama kaum muslimin secara umum? Harus ada penguasa yang menentukannya dan harus ditaati. Maka itulah as-sawmu yawma yasumun al-fitru yawma yuftirun. Puasa itu hari kaum muslimin semuanya berpuasa, dan hari raya adalah hari seluruh kaum muslimin berhari raya, bukannya hari raya sendirian yang lain puasa. Tidak begitu. Nah, apakah boleh menegur imam sholat yang lupa atau keliru dalam bacaannya dengan membenarkan bacaan atau lafadznya? Pertama, diingatkan dengan subhanallah. Atau kalau kemudian dia masih tidak ingat apa kesalahannya, maka diberikan fathah istilahnya. Fathah itu dibukakan sedikit supaya dia paham. Dan itu tidak membatalkan sholat karena apa yang dia ucapkan adalah ayat-ayat Al-Quran, sehingga sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk dibaca dalam sholat, sehingga tidak mengganggu sholatnya. Bagaimana sikap kita mendapatkan orang yang terang-terangan memperolok-olokkan sunnah Nabi, dan kita mampu pada saat itu untuk menahannya dengan kekuatan kita? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Tentunya kamu bisa melihat pertimbangan manfaat dan mudaratnya, mana cari yang lebih anfa', yang lebih besar manfaatnya. Bagaimana sikap kita melihat seseorang yang melakukan kemunkaran di bulan puasa? Sama saja jawabannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dan yang wara'a dzalika, yang di belakang itu, tidak ada lagi keimanan. Kalau dengan hati pun dia tidak benci, dia tidak marah, maka tidak ada lagi keimanan di belakang itu. Jawab tadi. Kalau Ustaz mengklaim Yusuf Qardawi dengan kesalahan-kesalahannya, mengapa Ustaz tidak mengklaim ulama-ulama di sini, Indonesia, padahal Habib parah, dan seperti Quraish Shihab, Nur Khalis Majid, dan tokoh jaringan Islam liberal, dengan apa yang saya katakan jaringan iblis la'anatullah alaih, itu sudah kena semua. Dan alhamdulillah, kalau bejatnya mereka, rata-rata sudah diketahui oleh kaum muslimin. Tapi tokoh yang satu ini, Qardawi, aneh ya. Orang-orang menganggapnya sebagai ulama dan sebagai orang yang berhak untuk beristihad dan memberikan fatwa, sehingga ada kumpulan fatwanya, fatwa kontemporer dari Yusuf Qardawi. Padahal cara berpikirnya sama-sama akhlani. Cuma ini sudah terlalu berani, Qardawi sedang belajar, gitu saja. Sama-sama akhlani. Yang tidak masuk akal, tolak. Hadis yang tidak masuk akal, tolak. Sehingga bukan kita tidak sebut itu berarti mereka orang baik, bukan. Tapi sudah cukup jelas kesesatan mereka. Dan bahkan bisa jadi mereka itu sudah sampai kepada kekufuran. Yang saya maksudkan jil ya. Kalau kita sebutkan semua terlalu banyak, akhirnya majelis ini menjadi daftar, daftar orang-orang sesat. Mungkin 4 jam, 5 jam itu belum selesai. Saya sebutkan tokoh-tokoh di Indonesia ini yang sesat, terlalu banyak. Nah, ujungnya saja bawahannya kena, jilnya saja bawahannya juga kena semuanya. Jelaskan bagaimana mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah dalam kehidupan sehari-hari dan dalam acara kemasyarakatan. Yang rata-rata di masyarakat biasanya awam, ya, ini yang saya tahu di tempat saya. Sehingga kita tetap salam dengan mereka dan menjawab salam mereka, ya, dengan tetap kita menjaga, ya, tidak kita ikut-ikutan kebid'ahan mereka. Kecuali kalau sudah kita katakan ada tokoh yang kita dakwahi kemudian memusuhi dakwah, mencaci maki, maka itulah yang kita kemudian menjauhi dia dan tidak menjawab salam dia atau tidak memberi salam kepada dia dan seterusnya. Dan yang kedua, bagaimana hukum sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan al-Basri ketika ditanya bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah, dijawab, sholli wa alaihi bid'atu, sholatlah dan untuk dia bid'ahnya dia. Tetap diperintahkan untuk sholat bersama imam. Juga Abu Ja'far Tahawi mengatakan dalam matannya dengan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu tetap sholat di belakang imam. Baron kana au fajiron, diterangkan oleh Ibn Abdul Izz dalam syarah Aqidah Tahawiyah bahwa termasuk walaupun imamnya seorang mubtadi' dhal, tetap kita sholat di belakangnya sah, tetap dibolehkan walaupun dianjurkan untuk memilih yang lebih baik. Kalau ada ikhtiar, ada ikhtiar itu ada kesempatan memilih, maka pilih imam yang terbaik, ahlus sunnah, bagus bacaannya. Kalau sudah tidak bisa memilih, sudah terpilih oleh masyarakat dan kita tidak punya kemampuan untuk merubahnya, maka kamu sholat di belakangnya ahlul bid'ah sah. Jangan jadikan alasan untuk tidak sholat ke masjid. Kenapa enggak sholat ke masjid? Ahli bid'ah. Bukan masalah ahli bid'ah, males kamu. Seakan-akan dia adalah orang yang paling benci pada ahlul bid'ah, padahal para ulama benci kepada ahlul bid'ah, tapi ketika sholat tetap di masjid. Sampai-sampai ketika ada perkara atau ucapan-ucapan tahdzir, kalau nggak salah di sini juga ada, di antara boikotnya kalimat yang terucap adalah la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illal masjid, tidak akan menaungi antara aku dan kamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Dikecualikan masjid. Kenapa? Karena ahli bidah itu ke masjid dan dia pun diwajibkan ke masjid, maka terpaksa ketemu satu atap di masjid. Dia mengatakan, aku tidak akan bersamamu satu atap selama-lamanya kecuali masjid. Masih dikecualikan masjid itu. Kecuali kalau memang kebid'ahannya sudah mencapai kekafiran, seperti Syiah Rafidhah yang paling ekstrim, kafir, atau sholatnya sudah betul-betul tidak sah, sholat maghrib jadi 7 rakaat misalnya, iya, atau tidak ada tumakninahnya, tidak tumakninah itu tidak berhenti bergeraknya, tidak ada kesempatan untuk baca, maka tidak sah, karena tumakninah itu wajib hukumnya, karena termasuk yang disebut dalam hadis al-musi salatahu. Hadis musik salatahu yang dikatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, setelah salat selesai balik lagi kepada Rasulullah, fa sallama alaihi, Rasulullah mengatakan lagi irji' fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Maka ketika dia bertanya, ya Rasulullah, aku tidak bisa salat lebih baik dari ini, maka Rasulullah ajarkan salat yang kira-kira tidak diulangi lagi, kan begitu. Berarti salat yang diajarkan waktu itu dalam hadis ini adalah perkara yang wajib. Di antaranya setelah memerintahkan untuk qomah wa kabarat sampai kalimat thumma rka hatta tatma'inna raki'an thumma sjud hatta tatma'inna sajidan, berarti itmi'nan atau tumakninah wajib hukumnya. Ruku'lah sampai kamu tumakninah dalam ruku, sujudlah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Dan kata para ulama, yang namanya tumakninah adalah sekedar sempat membaca satu kali saja, itu sudah tumakninah. Satu kali subhana rabbiyal a'la itu sudah tumakninah. Jadi yang tidak tumakninah itu yang begitu. Ya. Ruku belum benar sudah berdiri lagi. Berdiri belum sempurna sudah ruku, sudah sujud. Sujud belum selesai sudah duduk di antara dua sujud. Ini yang tidak sah. Jadi urusannya karena masalah salatnya tidak sah. Tapi kalau selama dia masih sah salatnya, maka tetap diperintahkan untuk sallu ma'akulli barrin wa fajir. Salatlah bersama orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jelek. Untuk mereka salat mereka, untuk kamu salat kamu. Kalaupun dia ucapannya berbagai macam kebid'ahan di dalamnya, maka kamu salat kamu sendiri, dia salat dia sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.